ada Ramayana, juga ada Mike Stone Shooting. Siapa dia kalau bukan Keri Mahesa Aurora. Wahai angin pengembara, ini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Kasih tepuk-tepuk yang paling ramai lagi dong. Wow, wow. Oke, satu nomor lagu yang cukup rancak buat Adana semuanya. Semua warga Palang, ini Palang ya. Ini ibu-ibu Palang. Sini juga Palang. Kalau sana para sahabat-sahabatku ya Mas Bos.